apapun gitu. Ada seorang tabi'in yang masyhur. Beliau pernah jalan dengan teman-temannya, tiba-tiba ketemu sama satu orang yang hasud. Memang sakit hati sama dia gitu. Kenapa kok orang ini banyak pengikutnya? Kalau dia ngomong didengar, bajunya selalu bagus. Hasud, tiba-tiba lewat, dicaci maki sama dia. Macem-macem dicaci maki. Kamu siapa sebenarnya? Kamu gini. Tujuannya kena hasudnya aja. Yang terjadi, orang alim ini diam. Berhenti, dia berhenti, semua murid-muridnya berhenti. Didengerin dia ngomong. Sampai selesai dicaci maki, terus dicabut jubahnya. Orang alim ini cabut jubah dikasih, ini buat kamu. Kalau seandainya kau tahu aib saya, kau akan ceritakan lebih banyak lagi. Orang itu langsung malu. Orang itu yang tadi caci maki dia malu sendiri. Malah dikasih hadiah, silakan. Kalau kau tahu aib saya, maka kau akan ceritakan lebih banyak lagi. Udah ditinggalin sama dia. Enggak dilayanin, enggak emosi, enggak jor-joran, enggak sama sekali. Ya udah, berarti siapa yang membuat orang ini membuka mulutnya? Mungkin Allah. Kita enggak tahu, gitu kan? Mungkin memang ada kesalahan yang Allah ingatkan. Gitu kan? Mungkin ada kesalahan itu kita tidak tahu, gitu kan? Mungkin dari mulutnya orang lain Allah ingatkan, maka kita harus lebih jeli untuk bermuhasabah, tidak gesa-gesa gitu loh, mematokkan bahwasanya ini pasti kesalahan dia, pasti enggak, belum tentu, gitu kan? Mungkin ada orang yang datang kepada kita, ternyata itu Allah yang gerakkan. Mungkin dia orang buruk, tapi karena masalahnya ada memang permasalahan yang kita lakukan dan memang pantas untuk ketemu sama orang seperti itu.